Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian risalah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, sebuah kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis yang sahih dari Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim yang dikumpulkan sesuai dengan urutan bab-bab fikih. Dan insyaallah taala pada malam hari ini yang akan kita bahas bersama bab fi syai'in min makruhatis shalah, bab di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Kata makruh dalam definisi ulama ahli fikih, ma yutabu tarikuhu, setiap tindakan yang mendapatkan pahala ketika ditinggalkan. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang melakukannya tidak berdosa. Dalam definisi ilmu fikih, kata makruh yang secara arti bahasa itu dibenci. Namun dalam ilmu fikih, istilah ini untuk segala sesuatu yang bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan justru berpahala. Sehingga ada isyarat untuk lebih memilih untuk meninggalkan hal-hal yang dianggap makruh dalam syariat kita. Walaupun kalau seandainya dilakukan, pelakunya tidak berdosa. Hanya saja ada yang lebih afdol, yaitu tidak dilakukan. Menyengaja untuk menghindari hal-hal yang makruh mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan dua hadis sama-sama pendek berkaitan dengan sesuatu yang termasuk kategori perkara yang makruh berkaitan dengan ibadah salat. Jadi kalau dikatakan makruh, lebih utama untuk ditinggalkan, sekalipun kalau dilakukan tidak berdosa. Al-Hadithul Khamsun, hadith yang ke-50. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza uqimatis shalah, apabila telah dikumandangkan iqamat salat. Jadi muadzin sudah mengumandangkan iqamah, bukan lagi azan, tapi iqamah. Wa hadaral asya, dalam keadaan hidangan makan malam sudah terhidangkan. Sudah tersedia hidangan makan malam di meja makan. Kemudian kita mendengar iqamah salat. Fabda'u bil 'asya. Nabi mengatakan, maka dahulukan makan malam. Ya. Sekali lagi, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, idza uqimatis shalah, apabila sudah dikumandangkan iqamat untuk salat. Dalam keadaan hidangan makan malam sudah tersedia, bukan dalam bentuk tawaran. Ya, kalau ditawari, mas makan malam dulu atau sholat, itu tidak masuk hadis ini. Gambaran dalam hadis ini, iqamah sudah dikumandangkan, dalam keadaan makan malam sudah tersedia di meja makan. Maka Nabi mengatakan, babda'u bil 'asya, maka dahulukan makan malam sebelum salat. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma nahwahu, hadis yang serupa juga datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang kedua, wali muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat yang sama Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, la salata, tidak ada salat, bihadratit ta'am, apabila makanan sudah dihidangkan. Apakah makna tidak ada sholat berarti gugur kewajiban sholat? Tidak. Tapi maksudnya, dahulukan makan terlebih dahulu. Jangan masuk ke dalam ibadah sholat dalam keadaan pikiran kita terganggu oleh makanan. Ya, sudah terhidangkan makanan dengan menu favorit, kambing guling, tapi sudah mendengar iqamah di masjid amanah dikumandangkan, ya minda enak sama jamaah yang lain, akhirnya berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya sudah terlanjur berguling-guling dengan kambing gulingnya. Ya, akhirnya dia masuk sholat rakaat pertama terbayang-bayang kambing gulingnya. Rakaat kedua mulai was-was. Kenapa? Ini kok bacaannya Mas Kinan, jari ini kok agak panjang ini. Sampai rumah jangan-jangan habis nanti. Akhirnya apa? Ibadah sholatnya yang seharusnya khusyuk, tumakninah untuk Allah Subhanahu wa taala, hilang konsentrasinya gara-gara makanan. Memang tidak mempengaruhi keikhlasan. Ya, boleh jadi dia ikhlas. Ya, ketika melaksanakan ibadah sholat tadi, terbukti dia lebih mendahulukan panggilan azan ketimbang makanannya. Itu sudah nilai yang bagus. Tetapi pelaksanaan sholatnya menjadi tidak sempurna karena konsentrasinya terganggu. Ya, konsentrasinya terganggu. Terlebih lagi kalau dia sudah kondisinya memang lapar, menu yang dihidangkan menu favorit yang sudah lama tidak dia nikmati, ya, kemudian masuk waktu sholat, dia masuk ibadah sholat dalam keadaan hatinya seperti itu, besar kemungkinan tidak khusyuk dalam sholatnya, baik posisinya sebagai imam maupun sebagai makmum. Ya, kalau sudah jadi imam, akhirnya sholatnya racing, ya, cepet-cepetan, buru-buru. Kana bidina azani Allahu wa iyyaku. Tidak mempengaruhi keikhlasan, na'am, tapi mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Ini yang dibenci. Ya, ini yang dibenci. Kana bidina azani Allahu wa iyyaku. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Begitu pula tidak ada salat ketika seorang hamba terhalangi oleh buang air kecil atau buang air besar. Posisi mules, ya, atau menahan kencing, maka tidak diperbolehkan masuk salat dalam kondisi semacam itu. Ya. Ustaz, kalau saya tunda sholatnya nanti terlambat, ya, insya Allah masih kuat ditahan, ya, sudah terlatih. Khairuddin azani Allah wa iyyakum. Misalkan, loh, latihan di mana? Ya, di mikrolet. Ya, sering nahan kencing saat di mikrolet. Berangkat kerja naik len, pulang kerja naik len. Nah, itu latihannya, Ustaz. Ya. Jadi saya sholat dulu supaya tidak terlambat jamaah. Apakah yang demikian diperbolehkan? Sah-sah saja sholatnya. Namun makruh hukumnya. Kenapa? Konsentrasinya terganggu. Keikhlasannya memang tidak terkurangi sedikitpun. Masya Allah. Karena dia datang ke masjid niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan pujian hamba. Tapi kadar kekhusyuan salatnya akan berkurang lantaran terganggu konsentrasinya akibat menahan buang air kecilnya atau buang air besarnya. Silakan dituntaskan terlebih dahulu, andai kata terlambat jamaah itu termasuk uzur syar'i. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam dua hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat dan memperhatikan hal tersebut. Jadi diupayakan masuk ke dalam sholat dalam kondisi khusyuk secara sempurna bila memungkinkan, atau setidaknya maksimal usaha yang dia kerahkan agar tetap khusyuk dalam sholat. Ya, tetap khusyuk dalam salat kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang kedua, di dalam dua hadis ini menunjukkan kepada kita perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghilangkan segala sesuatu yang bisa mengurangi kadar kekhusyuan dalam sholat. Hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan dihilangkan terlebih dahulu. Dalam hadis ini Rasul memberikan contoh dua perkara. Yang pertama urusan makan. Ya, dengan gambaran kalau sudah dikumandangkan iqamah sholat, hidangan makan malam atau makanan-makanan yang lain sudah tersedia dan dia sangat menginginkan makanan tersebut, maka dahulukan makan terlebih dahulu baru kemudian sholat. Ya, karena kalau dipaksa untuk masuk ke dalam sholat padahal hatinya sangat menginginkan makanan tadi, khawatir kekhusyuannya terganggu. Contoh yang kedua dari Nabi alaihi salatu wassalam, urusan kamar kecil. Ya, entah kebelet buang air kecil atau buang air besar. Kalau kondisi ini yang biasa kita istilahkan dengan panggilan alam, ya, didahulukan memenuhi panggilan alam supaya tidak terganggu ketika memenuhi panggilan Rabb alam semesta. Gitu ya. Nah, karena memang manusiawi, konsentrasi kita bakal terganggu kalau menjalankan ibadah sholat tidak dalam keadaan nyaman. Bagaimana bisa nyaman? Komposisinya dia sedang menahan kencing misalnya. Ya, itu bisa mengganggu konsentrasinya. Keluar keringat dingin dan semisalnya, wah itu berbahaya. Kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Berbahaya untuk kesehatan, juga berbahaya untuk sholatnya. Ya. Hakadai ibadina azani Allah wa iyyakum. Contoh yang lain, yang ketiga ibadina azani Allah wa iyyakum, termasuk yang bisa mengurangi kekhusyuan dalam sholat, terlalu ngantuk. Ya, syiddatun nu'as, terlalu ngantuk. Kalau posisinya sangat ngantuk akibat begadang misalnya, mungkin karena ada anaknya atau keluarganya atau istrinya masuk rumah sakit, dia yang nunggu di rumah sakit, mengharuskan dirinya terjaga sepanjang malam, gak sempat istirahat, datang sholat subuh, posisinya ngantuknya luar biasa. Ya, ngantuknya luar biasa, maka diperbolehkan istirahat sejenak sekedar menghilangkan ngantuk yang parah, ngantuk yang berat. Tidur sebentar, barang 5 menit, ya, 7 menit, melek, baru sholat. Khawatirnya apa? Ketika sholat nanti bablas tidur. Ya, saking capeknya, saking ngantuknya, apalagi imannya panjang bacaannya. Ya, ingin mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat subuh, bacaan Rasul yang rata-rata panjang-panjang, kisaran 60 sampai 100 ayat, terus melihat kondisi jamaah sepertinya sedang prima semuanya, enggak ada yang sedang sakit, terluputkan ada satu jamaah posisinya ngantuk berat. Ya, enggak kelihatan karena pakai kacamata hitam. Ya, akhirnya sang imam melaksanakan sholat subuh dengan bacaan yang cukup panjang, maka dikhawatirkan pada kondisi yang sangat ngantuk, sang makmum pindah alam. Ya, tahu? Imamnya bacaannya panjang, merem, misalnya azani Allahu wa iyyakum. Bisa saja batal sholatnya, saking ngantuknya. Ya. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, jamaah sudah selesai salam, masih sujud. Ya. karena saking ngantuknya. Kalau kondisi yang semacam ini diperbolehkan untuk menghilangkan rasa kantuknya dengan istirahat sejenak. Khanifidina azami allahu wa iyyaku. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita karahatu, makruh hukumnya as-salah bihadratit ta'am, melaksanakan salat dalam keadaan hidangan makanan sudah tersedia. Makruh hukumnya. Kalau dikatakan makruh, seperti yang tadi disampaikan di awal penjelasan bab, andai kata tetap salat, sah salatnya. Hanya saja lebih utama dia selesaikan hajat makannya terlebih dahulu. Terkait dengan bab ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, ada perbincangan di kalangan para ulama. Ya, apakah bersifat mutlak atau ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan? Dijelaskan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala, kondisi yang disebutkan dalam hadis lebih didahulukan untuk menunaikan hajat makannya ketimbang masuk ke dalam sholat di awal waktu, dengan catatan satu, makanan sudah tersedia. Ya, bukan masih dalam bentuk tawaran. Kalau masih dalam tawaran, mas ini mau makan apa? Tak pesankan di Gojek. Oh, belum ada. Kan gitu ya. Maka sholat dulu. Ya, yang dijadikan patokan dalam hadis ini, makanan sudah tersedia. Sudah ada di depan mata. Kemudian ketentuan yang kedua, yashtahihi at-ta'am. Memang sangat menginginkan hidangan tersebut. Ya, mungkin karena saking laparnya atau saking senangnya dengan menu favorit yang sudah tersedia. Ya. Kalau makanan sudah tersedia tapi posisi tidak ada selera makan. Ya. Tidak terganggu sholatnya karena memang belum berselera untuk makan, belum bernafsu untuk makan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, maka sholat didahulukan. Kenapa? Karena tidak berpengaruh. Hidangan yang sudah tersedia tidak mengganggu konsentrasinya dalam sholat. Kenapa? Dia tidak terlalu nafsu dengan hidangan makanan yang ada. Yang tersedia cuman nasi putih dengan telur asin. Wah, kurang berselera. Kan gitu ya. Mas, sudah ada makanannya. Oh ya, nanti dulu tak sholat maghrib di masjid amanah dulu. Loh, sudah tersedia? Iya, tapi enggak nafsu. Kenapa? Nasi putih dengan telur asin. Lain ceritanya kalau nasi putih hangat-hangat, sampingnya sate kambing. Berubah ceritanya. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kalau dia enggak berselera dengan menu makanan yang tersedia, sehingga tidak terganggu konsentrasi sholatnya, maka dia dahulukan sholatnya. Ya, supaya dapat keutamaan as-shalah ala waktiha. Sholat di awal waktu. Itu dua ketentuan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ketentuan yang pertama, hidangan sudah tersedia. Ketentuan yang kedua, posisi orang yang hendak sholat sangat menginginkan makanan tersebut. Mungkin karena saking laparnya sehingga tidak bisa dia bendung rasa laparnya, atau sangat menginginkan hidangan yang menjadi menu favoritnya. Kalau hal itu enggak ada, maka sholat lebih didahulukan. Catatan yang ketiga, ikhlifidina azani Allah wa iyyakum, alla yaj'alaha adatan. Tidak dijadikan kebiasaan. Ya, memang boleh mendahulukan makan, bahkan itu yang disunnahkan supaya tidak terganggu konsentrasi dan kekhusyuan dalam sholat. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, jadwal makannya selalu bertepatan dengan waktu sholat, itu yang perlu untuk dirubah. Ya, karena hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu sifatnya kondisional, insidental, bukan kebiasaan. Bukan terus-menerus, tapi insidental. Kok satu ketika sudah dihidangkan makanan dan dia sangat menginginkan makanan tadi, maka boleh makan terlebih dahulu, bahkan itu yang dianjurkan. Makan dulu baru sholat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika dihidangkan makanan malam untuk beliau, sudah terdengar iqamah salat, beliau makan. Karena memang posisi makanannya makanan yang beliau sukai, kambing. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana keumuman kita juga suka, kan gitu ya. Apalagi kalau gratisan. Ya, hadiah misalnya. Kalau misalkan enggak gratisan kadang masih mikir, ini habis berapa ini tadi. Ya, ketika habis makan tanya habis berapa. Ini tadi saya pesan 25 tusuk habis 150 ribu. Mikir. Ya. Jadi asam uratnya kambuh bukan karena daging, karena mikir. Kalau gratisan aman kan bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma terdengar suara iqamah. Beliau melanjutkan makan. Bahkan beliau mendengarkan bacaan imam. Tetap makan. Kalibidina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena posisinya hidangan sudah tersedia. Beliau juga menginginkan makanan tersebut. Ya, sehingga beliau datang setelah selesai hajat makannya. Walaupun terdengar bacaan imamnya. Karena enggak berjauhan posisi rumah beliau dengan masjid. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Atau pada kondisi misalkan bacaan imam disiarkan dengan pengeras suara. Ya, pada bacaan jahriyah misalnya. Sholat maghrib atau sholat isya. Atau mungkin sholat subuh bahkan. Andai kata ada. Tapi yang paling sering mungkin sholat maghrib. Atau sholat isya. Dengan bacaan yang disiarkan menggunakan pengeras suara. Kita dengar di rumah. Oh ini sudah mulai rakaat pertama. Dia tahu bacaannya. Oh tadi baca sabihis marabbikal a'la. Tapi masih makan. Tidak masalah. Ya, kalau ketentuan-ketentuan tadi terpenuhi dengan baik. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Sudah tersedia makanannya. Dia menginginkan makanan tersebut. Dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Seandainya dia terlambat mendatangi jamaah sholat. Lantaran mendahulukan makannya. Termasuk uzur syar'i. Nah, untuk ketentuan yang ketiga, tidak dijadikan kebiasaan, ini yang perlu kita perhatikan bersama, khususnya ketika berbuka puasa saat Ramadan. Ya, mungkin kalau di luar Ramadan jarang-jarang makan malamnya bertepatan dengan sholat maghrib. Kalau Ramadan hampir makan malamnya saat maghrib. Ya kan? Saat maghrib. Nah ini posisinya terulang sampai sebulan penuh. 30 hari, 29 atau 30 hari. Kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Maka saat bulan Ramadan diperhatikan. Kondisi yang semacam ini jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau sesekali waktu tidak masalah. Terlambat datang ke masjid. Nah, sholat maghribnya telat, sudah tinggal satu rakaat, telat dua rakaat, telat satu rakaat, tidak masalah, sesekali waktu. Mungkin karena menunya Masya Allah, menggugah selera, tidak masalah. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, selama bulan Ramadan, maghribannya telat, datang sudah salam, ya. Bahkan sampai enggak ke masjid, yang dibidina azani Allah wa iyyakum, itu yang perlu diwaspadai. Ya, perlu diwaspadai. Ketika masuk maghrib misalnya, azan maghrib dengan terbenamnya matahari, segera dibatalkan puasa dengan makanan yang ringan. Ya, dengan kurma atau air putih, kemudian berangkat sholat. Selesai sholat, baru makan, tidak ada masalah. Sanifidina azani allahu wa iyaku. Hakata yihanifidina azani allahu wa iyaku. Kemudian, di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita, sanifidina azani allahu wa iyakum, ahammiyatul khusyuk fis shalah. Pentingnya kekhusyuan saat melaksanakan ibadah salat. Li'annal khusyu' ruhus shalah. Karena khusyuk itu adalah ruhnya salat. Ya, salat itu baru memiliki pengaruh, memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung pada kekhusyuan. Ya. Dan khusyuk ini ditandai khalifidina azani Allah wa iyakum dengan as-sukun fil zahir, ketenangan pada gerakan-gerakan salatnya, enggak terburu-buru. Juga ditandai dengan hudurul qalbi. Hatinya ikut salat, bukan hanya raganya. Bukan hanya lisannya, bukan hanya tangannya, bukan hanya anggota badannya, tapi hatinya juga ikut sholat. Ya, dia renungkan bacaan-bacaan yang dia baca dalam sholatnya. Saat baca Al-Fatihah atau mendengarkan surat Al-Fatihah, dia resapi. Ketika rukuk, dia resapi bacaan rukuknya. Ketika i'tidal, dia juga resapi bacaan i'tidalnya. Demikian seterusnya. Kami bidina azani Allah wa iyyakum. Saat tasyahud misalnya, pada tasyahud akhir ada perintah untuk meminta perlindungan dari empat perkara. Saat dia memohon kepada Allah, hatinya betul-betul dihadirkan. Betul-betul dia meminta kepada Allah perlindungan dari fitnah dunia, fitnah menjelang kematian, fitnah dajjal dan seterusnya. Kami bidina azani Allah wa iyyakum. Itu kekhusyuan yang menjadi ruh salat. Kalau ruh salat tadi ada pada diri kita, maka efek dari salat, pengaruh dari salat akan nampak pada diri kita. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Innas shalah tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu mampu mencegah pelakunya dari tindakan yang keji maupun tindakan yang mungkar. Kalau sholatnya tidak memiliki pengaruh, maka perlu dilihat lagi, dikoreksi kembali, dicek kembali kekhusyuannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pembahasan yang berikutnya tentang waktu-waktu larangan sholat, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barang. Enggak apa-apa. Yeah. Baik, masya Allah. Ini pertanyaan bagus, tapi cukup berat. Untuk yang pertama, yang dimaksud dengan sholat sunnah, sholat sunnah fajar, Pak ya. Sholat sunnah fajar itu dilakukan sebelum subuh atau sebelum sholat subuh? Aywa. Kalau yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar itu yang dilakukan sebelum sholat subuh. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, kebiasaan beliau ketika Bilal mengumandangkan azan pada saat masuk waktu sholat subuh, Rasulullah alaihi salatu wassalam bergegas melakukan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan, yang itu diistilahkan oleh para ulama dengan 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Jadi dilakukan saat sudah masuk waktu sholat subuh, sebelum sholat subuh. Jadi kebiasaan Nabi, beliau setelah selesai qiyamul lail itu rebahan. Rebahan di salah satu sisi tubuhnya. Jadi bukan terlentang rebahannya, tapi posisinya bertelekan di salah satu sisi tubuhnya. Terkadang di kanan, terkadang di kiri, tapi lebih sering di kanan. Selesai beliau qiyamul lail, beliau rebahan sejenak. Nah, ketika terdengar azan subuh, beliau bangkit. Bangkit untuk melakukan 2 rakaat tadi, dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, itu yang dikatakan dengan 2 rakaat fajar, yang disebutkan keutamaannya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Jadi dilaksanakan sebelum sholat subuh. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di masjid. Tapi Rasul seringkalinya melakukan 2 rakaat fajar di rumah beliau. Rasul lebih sering di rumah ketimbang di masjid. Nah, jadi kalau kita mau praktekkan di rumah, boleh. Atau dipraktekkan di masjid juga boleh. Datang lebih awal sebelum imam, langsung 2 rakaat sekalian dengan tahiyatul masjid, tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi kebiasaan Nabi lebih sering dilakukan di rumah. Kemudian terkait dengan waktu sholat duhur yang sekarang maju, ya terkesan maju. Kalau memang di tempat kita saat masuk waktu sholat yang sudah ditentukan, ya kalender waktu sholat, kemudian kita cek dengan matahari yang menjadi rujukan utama dalam penentuan waktu-waktu sholat, dilihat kok belum masuk. Misalkan ini di dalam kalender sudah masuk waktu zuhur 11.14, tapi dicek dengan matahari misalkan, ini belum, ya, belum zawal misalkan, masih kurang beberapa menit, mana lebih dipakai, mana lebih digunakan. Secara hukum asalnya penentuan waktu sholat itu melihat pergerakan matahari, ya, bukan berdasarkan jam, bukan berdasarkan jam, tapi melihat matahari, hukum asalnya, hukum asalnya. Jadi kalau misalkan kita bisa memastikan ternyata belum masuk waktunya lantaran belum masuk zawal misalnya, belum sampai zawal sudah masuk waktu kalender sholat, maka ditunda sebentar sampai betul-betul jelas masuk waktu sholat duhur. Seperti itu. Kalau hanya sekedar keragu-raguan, ya hanya sekedar keragu-raguan, maka boleh azan pada waktu apa namanya kalender, misalkan 11.14 sudah azan, tapi pelaksanaan duhurnya agak dimundurkan. Itu kalau nggak bisa dipastikan. Gitu. Tapi kalau bisa dipastikan, oh ini jelas belum masuk waktunya, sudah dicek 3 hari, ya betul. Secara berurutan 3 hari berturut-turut dengan cuaca yang cerah tentunya. Kalau mendung kan tidak bisa. Ya, posisi cuacanya cerah 3 hari berturut-turut, ini belum masuk. Baru betul-betul masuk pada waktu misalkan 11.20. misalkan. Berarti kan ada selisih 6 menit. Ya, maka ditunda. Kita yang pakai jam matahari. Ya, yang digunakan adalah jam matahari tadi. Kalau memang bisa dipastikan. Anifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau misalkan ada keraguan-keraguan, tetap dikumandangkan azan, kemudian waktu sholat duhurnya dimundurkan sampai dikira sudah yakin ini masuk waktu sholat duhur. Dan itu tidak masalah seperti yang difatwakan oleh Hay'ah Kibaril Ulama. Ya. Hakata ihanidudina azani Allahu wa iyyakum. InsyaAllah jelas para majid. Ayo, jazakallah khair. Allahu wa iyyakum. Monggo. Ji. Jadi apa namanya ketinggalan sholat di sini, pulang ke rumah ada masjid di dekat rumah masih ada jamaah, cuman masjidnya bermasalah, gitu ya, mungkin bahasanya begitu ya, masjidnya bermasalah misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh kita ikut jamaah tadi? Atau sholat sendiri di rumah? Ya, kalau kondisi seperti yang digambarkan dalam pertanyaan, ya lebih mending sholat sendiri di rumah. Ya, lebih mending sholat sendiri di rumah atau ngajak anak dan istri berjamaah di rumah. Bila memang masjid yang lain yang memungkinkan atau belum dilaksanakan jamaah dan tidak bermasalah masjidnya, nggak bisa kita datangi, misalkan. Tapi kalau misalkan di sini sudah selesai, terus masih ada, nggak terlalu jauh, yang nggak bermasalah seperti yang tadi digambarkan dalam pertanyaan, nggak masalah. Ya, tapi kalau memang kondisinya seperti yang ditanyakan, ya maka lebih baik sholat di rumah sendiri atau berjamaah dengan anak dan istri. Itu lebih afdal. Nah, wallahi. Nah, termasuk yang perlu diperhatikan perkara yang bisa mengganggu khusyuan sholat, bunyi dering handphone. Ya, sehingga secara afdoliyahnya, secara adabnya, sebelum masuk ke dalam sholat, handphone dimatikan atau mode getar, gitu ya, nggak ada deringnya. Kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kalau terlanjur nyala, lupa misalkan, posisinya sedang sholat, kemudian handphonenya nyala, boleh nggak kita matikan? Apakah gerakan tadi membatalkan atau mengurangi sholat kita? Jawabannya, kalau memungkinkan dengan gerakan yang apa namanya ringan, tidak masalah. Kan ada beberapa jenis handphone, misalkan untuk menghentikan deringnya itu cukup dengan satu tombol, misalkan tek Tidak masalah. Ketika kok lupa rokaat masuk rokaat kedua, bunyi HP-nya. Lupa, belum di mode silent atau dimatikan misalnya. Apakah diperbolehkan untuk menekan tombol pada handphonenya tadi supaya tidak berdering lagi? Boleh, kalau ringan gerakannya. Ya. Tapi kalau gerakannya banyak sampai menjadikan dia tidak terlihat seperti orang sedang sholat, diambil dulu handphonenya, dibuka pengaturan ini dulu segala macam, nggak boleh. Innazani Allahu wa iyyakum. Memang secara afdholiyahnya sebelum sholat diperhatikan handphone-handphonenya mode silent atau dimatikan. Ya, tapi kalau terlanjur masih memungkinkan untuk menghilangkan atau mendiamkan deringnya tadi dengan satu gerakan yang ringan, tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Diperbolehkan untuk kemaslahatan sholat. Tapi kalau banyak gerakan, ya banyak gerakan, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau kondisinya semacam itu ya mau nggak mau ya dibiarkan, karena kalau kita cari di tasnya segala macam itu ngeluarkan kita dari hayah sedang sholat. Orang lihat sudah nggak lagi sholat kan gitu ya, cari handphonenya di. Apalagi kalau tasnya banyak apa namanya, banyak selerekannya, banyak resletingnya, ya ternyata oh salah, bukan di tas, di jaketnya. Nah, terlalu banyak gerakan. Kondisinya kalau memungkinkan dengan gerakan yang ringan, maka bisa di nonaktifkan deringnya tadi, tidak masalah dan tidak mengganggu sholatnya. Tapi kalau harus dengan banyak gerakan, maka itu dibiarkan. Tapi dijadikan pelajaran supaya tidak terulang kembali, karena bisa mengganggu kehusyuan dirinya dan orang lain. Apalagi kalau deringnya aneh-aneh, ya kan? Terkadang kan bunyi dering handphone itu ada yang aneh-aneh kan gitu ya, ada ayam ketawa lah atau bunyi barang pecah belah dan semisalnya. Yang lebih dikhawatirkan lagi kalau bunyinya bunyi musik yang nggak seharusnya diperdengarkan di dalam masjid. Hakatayhanibidina azani Allahu wa iyyaku. Sehingga secara keafdolannya bagi kita semua ketika masuk ke dalam masjid, hendaknya diperhatikan handphonenya pada posisi silent atau dimatikan supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Monggo. Iya. Iya. Iya. Sampai salam, Pak ya. Tayyib. Khusyuk dalam bentuk hudurul qalbi, hatinya itu hadir dalam sholat, secara sempurna memang tidak terganggu oleh pikiran-pikiran di luar sholat. Itu khusyuk yang ideal. Ya, kata khusyuk yang sempurna itu hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat sehingga tidak muncul pikiran-pikiran di luar sholat. Bagaimana kalau muncul pikiran-pikiran di luar sholat? Ya, mungkin mengingatkan tentang hal-hal yang tadi hilang atau yang luput, itu kerjaannya syaitan. Itu upaya syaitan mencuri sholat kita. Ya, jadi syaitan ketika mendengarkan azan lari, terbirit-birit, bahkan sampai terkentut-kentut. Selesai adzan, balik lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, lari lagi. Selesai iqamah, datang lagi. Kalau dilihat ini jamaah Masjid Amanah kok Masya Allah, imannya kuat-kuat. Masya Allah, Allahumma amin. Ya, orangnya soleh-soleh semua ini. Tidak bisa ini digoyahkan untuk riya, untuk sum'ah, tidak bisa. Maka syaitan berusaha mencuri sholat kita dengan hal-hal semacam itu. Baik dari pandangan mata. Ya, tiba-tiba kita kok kayak teralihkan melihat merek sarung saudara kita. Oh, wadimor baru kayaknya ini. Ya. Oh, gajah duduk ini. Cocok dengan yang pakai ini. Misalkan. Itu curian syaitan. Atau tiba-tiba muncul. Kayak tadi yang jenengan sampaikan. Loh, apa namanya? Jaket ketinggalan. Ada uang di situ. Lumayan, 2 juta setengah uangnya. Hilang atau enggak kira-kira ya? Nah, yang semacam itu dari syaitan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini mengurangi kadar sholat kita? Kalau kita yastarsil, kita biarkan, kita ikuti malahan, maka bisa mengurangi nilai sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lawan, maka insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu memang upaya syaitan mencuri sholat kita melalui pandangan mata kita, juga melalui pikiran-pikiran yang tiba-tiba dimunculkan dalam sholat, yang seringkalinya hal-hal yang tanpa kita sadari mengusik dan mengganggu konsentrasi sholat kita, terutama biasanya perkara-perkara yang sedang dicari, kayak barang-barang yang hilang, kunci motor, kunci lemari, STNK, BPKB, surat tanah misalkan, cari gak ketemu-ketemu, sholat kok ketemu. Ya, itu syaitan. Ya, itu syaitan. Jadi kalau kita teruskan, apalagi sampai tadi, sampai salam, ya, itu mengurangi kadar pahala sholat kita. Apakah dikatakan batal sholatnya? Enggak. Selama rukun-rukunnya masih terpenuhi, bacaan-bacaan yang sifatnya rukun masih kita baca, walaupun pikirannya melayang, ada kekhawatiran, wah hilang ini duitnya, ya, enggak batal, sholat enggak batal, tapi jelas berkurang. Ya, jelas berkurang. Jadi kalau muncul pikiran-pikiran semacam itu, segera ditepis. Ya, segera ditepis. Jangan diikuti. Ya. Jangan diikuti. Kalau ditepis, tidak ada masalah. Tidak mengurangi kesempurnaan sholat. Tapi kalau kita ikuti, ya, wah, kayaknya tadi, anu ini, jaketnya ketinggalan ini, di tempat wudu. Sih, tapi kayaknya tadi di sebelah itu ada Pak Rama. Insya Allah sama Pak Rama diamankan. Itu. Setelah itu, loh, ternyata Pak Rama di samping saya. Itu namanya ngikuti, kan gitu ya. Kalau diikuti pikiran-pikiran tadi, itu mengurangi kesempurnaan sholat. Walaupun Al-Fatihah dia baca, ya kan? Kemudian rukun-rukun yang lain tetap dia baca. Cuman pikirannya enggak 100% untuk sholat. Terganggu. Ya, maka berkurang kadar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah. Nah. Jadi sholatnya sudah sah. Sudah dikatakan telah melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi tidak perlu diulang. Tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Tinggal diperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Allah ibaridi. Nah, kalau kita waktu melaksanakan puasa tunai, yeah, terus kita silaturahmi ke teman atau apa, waktu itu kan belum stoknya batal kan ya. Kita disuguhi minuman yang emailnya itu menggoda. Iya. Kita harus membatalkan puasa atau Ya salah. Posisinya berkunjung itu Pak ya. Aywa. Kalau posisi melaksanakan puasa sunnah, kemudian bertamu ke saudara, teman, sahabat atau kolega, apakah boleh kita batalkan puasa kita? Tergantung. Ya. Kalau misalkan tuan rumah merasa tersinggung misalnya, merasa enggak enak hati, hidangan sudah disediakan kok enggak dimakan, maka kita batalkan puasa kita. Karena membahagiakan seorang muslim itu hukumnya wajib. Ya toh? Menyakiti hati seorang muslim haram hukumnya. Ya kan? Sementara puasa yang kita kerjakan puasa sifatnya sunnah, maka dia didahulukan yang wajib tadi, menghindar dari perkara yang haram daripada ibadah sunnah. Tapi kalau hanya sekedar ini posisinya kan dengan tuan rumah Pak ya. Nah, bagaimana kalau kita tergoda dengan hidangannya? Tuan rumah enggak masalah, mau dimakan enggak apa-apa. Ya. Dihabiskan juga enggak masalah kan gitu ya. Mau dimakan mau enggak masalah karena mungkin banyak orang kan gitu ya yang datang. Cuman masalahnya pada diri kita. Wah, ini menggiurkan ini. Soda gembira ini. Misalkan minumannya menggiurkan. Boleh enggak kita batalkan? Dibatalkan lebih milih itu daripada ibadah puasa sunnahnya. Kalau secara keafdolan dijaga puasa sunnahnya. Secara keafdolan Pak ya. Ini terlepas dari tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya apa namanya enggak ambil pusing, enggak masalah kita makan atau enggak, maka kembali ke diri kita. Kalau pas pada kasus semacam itu, wah ini menggiurkan ya. Gimana Ustaz? Boleh enggak dibatalkan? Kalau secara kebolehan, boleh. Karena puasa sunnah. Kan gitu ya. Tapi kalau secara keafdolan, kita lebih afdol menjaga puasa kita. Ya. Lebih afdol untuk menjaga puasa kita ketimbang untuk menikmati minuman tersebut. Itu kalau kaitannya dengan diri kita. Tapi kalau kaitannya dengan tuan rumah dan tuan rumah menghendaki untuk kita makan, ya sebagai bentuk ikramud duyub misalnya, maka kita batalkan puasa kita. Tapi kalau kaitannya dengan diri kita, lebih afdal menjaga puasa kita. Tapi seandainya dibatalkan, tidak masalah, boleh-boleh saja karena puasanya puasa sunnah. Tidak masalah, boleh. Boleh. Karena Rasul pun terkadang juga menunjukkan kalau beliau sedang berpuasa, sehingga tidak mengambil hidangan yang disuguhkan oleh para sahabatnya, baik saat safar atau saat mukim. Dan ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kalau puasanya puasa sunnah. Nah, Allah dari itu. Cukup insyaallah ya. Ayolah kita coba sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.